on him. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yang mana? Masih meneruskan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Masyifatul Majid syarah kitab Tauhid, wal farq baina hubbil imamah wa da'wah ilallah, perbedaan antara cinta kepemimpinan dengan berdakwah pada jalan Allah, wa hubbir riyasa, adapun cinta kepemimpinan artinya pengen disebut sebagai ketua atau ustaz atau syekh atau kiai, atau kalau enggak disebut itu marah, di enggak disebut gelarnya marah, tersinggung, atau pengen selalu di nomor satukan, kalau enggak marah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wal farq baina ta'zimi amrillah wa nusilah, perbedaannya adalah antara mengagungkan perintah Allah, menasihati di atas jalan Allah, dengan bedanya dengan mengagungkan diri sendiri, memuliakan diri sendiri, sehingga beda, yang satu karena Allah, yang satu untuk dirinya sendiri. Karena orang yang menasihati untuk Allah, mencintai karena Allah, maka yuhibbu an yuta'a rabbu fala yu'sa, dia mencintai agar manusia taat hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Wa antakuna kalimatu hiyal 'ulya, sehingga yang tinggi adalah kalimat Allah, bukan pribadinya. Ayakuna din kulluhu lillah, sehingga agama Islam, agama ini hanya milik Allah. Ayakuna al-ibad mumtathirin awamir mujtanibin nawahi, sehingga seluruh hamba-hamba Allah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Faqad nasaha Allah fi 'ubudiyyati, maka dia sudah menasihati manusia di jalan Allah, di dalam beribadah pada Allah. Menasihati makhluk agar berdakwah berjalan di atas jalan Allah. Fa huwa yuhibbul imama fid din. Nah, maka dia mencintai kepemimpinan di dalam agama. Bal yas'arabu ayya jalalil muttaqin imaman yuqtada bihil muqtadun. Bahkan dia meminta kepada Allah agar menjadikan pemimpin jadi orang-orang yang bertakwa, imamnya orang-orang yang bertakwa. Kamaqtada huwa bil muttaqin, sebagaimana dia mencontoh orang-orang yang bertakwa. Fa idza ahabba hadzal 'abda ila Allah yakuna fi a'yunin nas jalilan wa fi qulubihim muhiban wa ilaihim habiban yakuna fi mutan likay ya'tamu bih wa yaqtafu athar rasul 'ala yadihi lam yadur dhalik bal yuhmad 'alaih. Sehingga apabila seorang hamba ahabba hadzal 'abd da'i ila Allah, orang hamba mencintai da'i ila Allah dan di mata manusia terhormat, dalam hati-hati manusia disegani, ayakuna fi mutan likaya tamubih, sehingga mencontoh ketakwaannya, ketaatannya, mencontoh Rasulullah SAW melalui orang ini, maka pujian itu tidak membahayakan dia, bahkan terpuji, karena dia semata-mata mengajak manusia hanya kepada Allah. Yuhibbu an yuta'a wa ya'budu wa yuhad, dia mencintai manusia untuk taat hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan hanya kepada Allah. Fawa yuhibba ma yakun aunan ala dhalik musiran ilih. Sehingga orang ini hanya sebagai perantara saja. Ya, agar hamba-hambanya, manusia seluruhnya mencintai satu-satunya beribadah hanya kepada Allah saja. Bukan untuk dirinya. Beda kalau untuk dirinya sendiri, beda lagi. Ya. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah.